alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah, masih tentang ahkamul masajid, beberapa hukum terkait masjid. Beliau bawakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadha. Hadis Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah berkata, barang siapa mendengar orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka hendaklah didoakan atau diucapkan untuknya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu padamu, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Tadi diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud. Dan faqulu la raddah Allahu alaik. Juga hadis lain dari Abu Hurairah juga, Rasulullah katakan kalau kalian melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, yakni transaksi jual beli, maka katakan padanya semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdagangan kalian. Dan kalau kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang, katakan semoga Allah tidak kembalikan padamu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau katakan hadis hasan sahih, dan juga Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Wa an Buraidah, juga dalam hadis Buraidah, anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ila al jamal al ahmar faqala Rasulullah la wajadta innama bunyatil masajid lima bunyat lahu. Dari Buraidah bahwa beliau mendapati seseorang di masjid teriak yang mengumumkan, siapa yang mendapati yang melihat onta merah, ini rupanya onta merah dia lepas atau hilang, maka dia umumkan, siapa yang melihat onta merah begini-begini, maka Rasulullah katakan semoga engkau tidak mendapatinya, karena masjid dibangun untuk tujuan ibadah dan zikrullah, bukan untuk perkara-perkara duniawi seperti itu. Hadis diriwayatkan Muslim, juga Nasa'i dan Ibnu Majah. Istimbat larangan untuk orang meminta-minta di masjid. Dan itu kalau di sana banyak. Tapi walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa oleh pemerintah sana, tapi ada saja, terutama di Masjid Haram, Mekah, dan Madinah. Terutama di waktu-waktu musim. Ini musim banyaknya kaum muslimin, haji atau Ramadan. Orang bermurah hati dan ingin banyak beramal, dimanfaatkan oleh mereka. Kalau tidak terang-terangan ya dengan gerilya, ini mereka tahu saja bisa melihat orang yang penampilannya ini orang berduit ini. Dia pepet, dia deketi, kemudian dia rayu-rayu, keluarga ku sakit, anakku yang biaya sekolah ini itu. Kemudian dikasih. Kebanyakan orang memberi. mungkin kasihan atau iba atau entah bagaimana. Yang jelas itu yang mereka manfaatkan. Kalau itu pun kalau ketahuan dan tercium oleh pihak yang berwenang di sana akan ditangkap. Karena ini perkara duniawi. Dia gunakan masjid untuk kepentingan pribadi dan duniawi. Kalau selain Masjidil Haram, hatta di Masjidil Haram kadang masih juga di masjid-masjid lain yang banyak jamaahnya, biasanya menunggu momen setelah sholat, karena orang kumpul banyak, udah dia berdiri entah di shof awal atau di pintu keluar, dia umumkan, aku saudara kalian, fulan bin fulan, dapat musibah, entah dompetnya hilang, anaknya sakit, ini, itu, tolong bantu saudara kalian ini. Dia duduk, dia gelar imamahnya. Dilarang juga, tapi ya kadang masih kecolongan. Dan asyahid dari hadis ini menunjukkan itu terlarang. Karena dia gunakan masjid untuk kepentingan itu, duniawi. Patut untuk dilarang yang semacam itu. Insyadud dhalah berarti tolap, berarti pula ta'rif. Ta'rif, dia menjelaskan ciri-cirinya. Misalnya, yang tahu barang ini, warnanya ini, bentuknya begini, isinya ini, itu. Dia ta'rifkan, dia sebutkan ciri-cirinya. Yang kedua, talab. Dia memang mencari atau mengumumkan siapa yang menemukan ini, hubungi saya atau berikan kepada saya. Dari situ Imam Malik mengambil istimbat hukum juga, berarti makruh mengangkat suara di masjid tanpa ada guna, bukan untuk kepentingan yang syar'i. Kepentingan syar'i jelas boleh, imam jelas mengangkat suaranya keras, tapi memang untuk sholat atau taklim, pengajaran ilmu. Adapun perkara-perkara lain duniawi sifatnya seperti ini, dia kan akhirnya keras mengangkat suara supaya orang dengar. Aku kehilangan barang ini, yang tahu arloji mereknya ini, dia keras, dia teriak mengangkat suara. Dari situ Imam Malik katakan dilarang, makruh hukumnya orang teriak mengangkat suara di masjid untuk kepentingan-kepentingan duniawi atau pribadi semacam itu. Kata Imam Nawawi dari hadis yang dibawakan oleh Mundiri, jelas menunjukkan larangan mengumumkan barang hilang, mensifatinya, ciri-cirinya. Seperti itu pula dan hadis yang kedua, Abu Hurairah, juga larangan jual beli di masjid. Semacam itu pula yang masuk dalam kategori perkara duniawi dari segala bentuk-bentuk akad. Akad mungkin jual beli, begitu pula mungkin sewa menyewa, atau yang semisalnya, apa kontrak misalnya di masjid. Kamu katanya punya rumah. Iya, berapa satu tahun? 10 juta misalnya. 9 enggak boleh, ya akhir jadi. Nanti dia mengadakan transaksi di masjid. Transaksi yang sifatnya jual beli atau perkara duniawi masuk di dalamnya. Dalam perkara ini pula Nawawi sama seperti Imam Malik memakruhkan mengangkat suara di masjid. Terlebih kalau itu khusumah. Khusumah itu cekcok. Ada perkelahian atau apa ya, ya perselisihan. Wah bisa kamu, kamu yang kemarin. Lebih-lebih lagi ngangkat suara saja enggak boleh, apalagi ini ngangkat suara plus ada permusuhan, ada kebencian di dalamnya. Baik. Kata Imam Tirmidzi, wal amal ala hadza 'inda ba'd ahli al-'ilm. Dan itu yang diamalkan. Artinya pengamalan mukminin dari semenjak zaman sahabat, tabi'in dan ke bawah, itu yang mereka amalkan. Masjid dijaga, tidak boleh untuk mengumumkan barang hilang, dijaga, nggak boleh jual beli padanya. Nah, itu yang Tirmidzi nukilkan dari semenjak zaman sahabat. Kata beliau, wa huwal haq li haditsil bab, dan itu yang benar. Karena ada sebagian kecil dari fuqaha yang membolehkan, tapi kata Tirmidzi, aku sendiri enggak mengetahui ada dalil yang membenarkan mereka. Yang melarang jelas hadits Rasulullah SAW. Nah, mereka yang membolehkan, apa hujahnya? Enggak ada. Ya, sebatas itu madhab atau pendapat dari sebagian a'imah. Ijtihad mereka tentunya tertolak karena ada hadis yang jelas-jelas melarang. Masjid, kata Nawawi, dibangun untuk zikrullah, untuk sholat, untuk amal khair, untuk amal kebaikan, untuk ilmu, untuk ibadah. Oleh karena itu pula, Qadhi Iyad menukilkan larangan jual beli, semakna dengan itu profesi-profesi lain yang sifatnya duniawi enggak boleh di masjid. Misalnya menjahit atau yang lainnya, buat apa begitu di masjid untuk dia ambil keuntungan atau upah dari itu. Demikian Qadhi Iyadh menukilkan dari fuqaha. Kecuali kalau pekerjaan itu tidak murni sifatnya duniawi, tapi ada kemaslahatan besar untuk muslimin, terutama di zaman itu dulu mungkin, misalnya membuat peralatan perang, dia tempa di situ pedang, dia buat di situ anak panah dan semisalnya, yang untuk keperluan jihad, maka itu boleh karena masih terkait ibadah. Adapun seperti tadi menjahit atau bikin kue atau apa, ini sifatnya pribadi dan murni duniawi. Adapun yang Rasulullah katakan la raddallahu alaik, semoga tidak Allah kembalikan padamu, la abahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu, la wajatta, semoga Allah, semoga kamu enggak temui itu ontamu yang hilang. Semua ini Rasul ucapkan atau Rasul ajarkan untuk diucapkan pada mereka sebagai hukuman. Hukuman karena mereka telah menodai kemurnian dan kehormatan masjid. Di dalam perkara ini kita mengingat bahwa masjid dimuliakan karena dia dinisbatkan kepada Allah. Man adzalamu mimman mana'a masajidallah. Masjid itu dinisbatkan kepada Allah, masajidallah, masjid Allah. Dan itu menunjukkan keagungannya, kemuliaannya. Makanya diperintah untuk dijaga dari segala yang tidak sesuai dengan kesucian dan kemurnian masjid tersebut. Di dalam bab pula kita mendapati bahwa masjid tidak dihalalkan juga untuk orang junub. Semua ini untuk menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Rasulullah katakan la tadkhulul malaikatu baitan fiha junub. Bahkan malaikat enggak masuk rumah yang di dalamnya ada orang junub. Belum mandi. Nah, kalau rumah saja enggak dimasuki, ya, apalagi masjid. Oleh para malaikat yang mulia. Kecuali paling tidaknya dia peringan dengan wudhu. Karena para sahabat radhiyallahu anhum disebutkan sebagian mereka tidur di masjid. Kemudian sebagian kadang janabat. Dan dia berwudu, kemudian kembali tidur di masjid. Ini dari situ mereka fahami paling tidaknya diringankan beban janabat ini. Ya janabatnya belum hilang jelas harus mandi, tapi paling tidaknya diringankan dengan wudu, sebagaimana riwayat atsar dari sebagian sahabat. Begitu pula bagi yang masuk dilarang duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Menjaga kehormatan al-masjid. Itu larangan-larangan semua urusan duniawi, baik itu banyak ataupun sedikit. Agar tidak dipahami, larangan itu kalau banyak, nah jual beli kalau nilainya jutaan, lah harta kecil, harta itu cuma 1.000 bahkan 500 rupiah, beli kerupuk gorengan misalnya 500 rupiah, 1.000 rupiah, tetap haram, nggak boleh. Bukan karena nilainya yang besar atau kecil, tapi karena memang perbuatan tersebut, transaksi jual beli, nggak pantas dilakukan di masjid. Dengan itu konsekuensinya jual beli itu fasid, rusak. Artinya rusak, nilai yang telah diterima oleh penjual tidak sah. Barang yang diterima oleh pembeli tidak sah. Dalam artian tidak sah, ya nggak halal. Kalau itu di luar, misalnya kamu beli barang, si penjual terima uangmu, kamu terima barangnya, ya uang ini halal bagi dia, mau dia belikan apa misalnya. Ya halal, itu sudah milik dia uang, karena jual belinya sah transaksinya. Tapi ini fasid, rusak, batal. Ini uang masih uang pembeli. Syariat belum mensahkan perpindahan nilai jual itu, begitu pula barangnya yang kamu ambil sebagai pembeli belum milik kamu, karena transaksinya enggak sah, fasid, harus dikembalikan. Sama tadi, baik itu nilainya kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Serupa dengan jual beli, kalau orang pesan order sesuatu, kalau orang sekarang bilangnya apa? Custom apa ya? Misalnya, kamu di masjid sekarang duduk, kamu tahu ini temanmu atau tetanggamu, kamu masih punya, kemarin kamu jual beras IR64 misalnya, beras piala, masih ada? Oh banyak di rumah, kirim ke rumah nanti ya. Gak ada transaksi, cuman ucapan saja, nanti bawa ke rumah 50 kilo misalnya. Ini masuk, gak boleh. Karena dia guna, intinya sama, dia gunakan masjid untuk itu, agar orang tidak alasan, gak ada transaksi kok. Saya gak ngambil barang, saya juga gak keluarkan uang nilai tukar, cuman pesen saja, atau yang ini tukang las misalnya. Nanti, anu, mobil saya atau rumah saya patah itunya, nanti pulang masjid tolong dibetulkan ya, dilas. Tidak boleh. Semua itu bentuk transaksi dan akad yang dilakukan di masjid, apapun bentuknya. Bahkan demikian pula kalau orang tukar uang atau mata uang, baik dalam satu mata uang atau beda. Satu mata uang misalnya kalau rupiah di uang kita, kamu pegang 100 ribu satu lembar merah. Kamu punya hajat pulang masjid nanti mau beli apa gitu, supaya enggak ribet, butuh 50-an ini. Untuk punya 50-an, ada 2 lembar, tuker, enggak boleh. Memang bukan jual beli, tapi maknanya ada. Karena itu transaksi, kamu kasih 100 ribu, kamu ambil darinya 50 ribuan, 2. Atau beda mata uang, misalnya kamu pegang dolar, aku punya selembar 100 dolar Amerika ini. Mau beli itu, nah, untung punya rupiah, 100 ribu, 100 dolar berapa? 1.400.000 ya, kurang lebih. Ada 1.400.000, ada hat sini, nih 100 dolar. Nggak boleh. Dalam satu mata uang yang sama ataupun beda. Nah, kecuali sebagian fuqaha mengecualikan kalau ada nilai ibadahnya. Misalnya ada kamu ingin sedekah, ada orang miskin di masjid, kamu kenal orang ini butuh bantuan. Sementara kamu punya cuma uang 100 ribu wongkul merah. Di situ ada 4 orang miskin misalnya. Maka kamu tanya, antum punya 20-an 5 misalnya. Ada, lihat sini, tukar. Boleh, karena tujuannya kamu ibadah bersedekah. Kamu kasihkan fadol ini 20-20-20 misalnya. Ada nilai ibadah. Kalau tadi tidak murni duniawi. Dia mau beli, dia mau transaksi, ini sedekah. Nah, ini pengecualian yang fuqaha sebutkan. Ini terkait yang jual beli. Adapun yang mendapatinya, ya melihat atau mendengar itu, yang Rasul anjurkan untuk mendoakan kejelekan tadi. La arbahallah tijaratak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perdaganganmu. Ini didoakan kerugian sebagai hukuman agar Allah tidak memberikan keuntungan, laba dan barokah dalam jual beli.